Kata merimas rohaku mengelului asing dia. Si pata rotu rohaku lagu bereng itoran. Agabe nang tadi konoku dalam naum hubulus hian. Marhusuri di magasar rohakon laho pa jono ko garai. Hapeno nga dungdung na jumulo siya nao laho pa jono ko lautusi. Alay sabu magara tinggal orbuk nama jala sabu maratiur na holom nama ro. Aku harus tetap berjalan menyelusuri hari walau itu rintang. Aku harus mengajar, mencari dan harus tetap tegar, tetap tegar, tetap tegar. Si padaro tu rohaku nahu berengi torang. Gabe nang tadi konoku dalam naung hubulus hian. Marhusuri di magasar rohakon laho pa jono ko garai. Hapino nga dungdung na jumulo siya naung laho pa jono ko lautusi.